Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala al-layla wal-nahara khilfatan liman arada ayyadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Amma ba'du, sahabat cinta Al-Qur'an, hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam, ya, bulan demi bulan, minggu demi minggu, sampai kita sekarang tahun demi tahun, dari 2006 kita beranjak dengan gerakan cinta Al-Qur'an ke 2007, 2007 ke 2008 tetap kita stabil melakukan gerakan cinta Al-Qur'an one day one ayah, satu hari satu ayat. Saat ini kita sudah masuk dalam tahun 2014, kurang lebih memasuki tahun ke-6 gerakan cinta Al-Qur'an kita bersama radio kesayangan kita RRI Pro 194,3. Semoga ini menjadi amal ibadah buat seluruh kru, buat seluruh owner pemilik atau siapapun karyawan-karyawati, menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman kita di RRI insyaallah. Sahabat inspiratif rahimakumullah, hari ini kita sampai dalam ayat yang luar biasa, surah Al-Furqan, surah pembeda, ayat ke-25, surah ke-25 ayat ke-59, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. Yang artinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat inspiratif, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat ke-58 mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi." Kita disuruh untuk bertawakal, menggantungkan diri kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dan memujinya. Siapa itu Allah? Allah ingin menggambarkan kembali kebesaran dalam kuasa penciptaan alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan langit, lapis langit, samawat, langit-langit yang kita tidak ketahui berapa lapis sampai saat ini, masih dalam tahapan pencarian tapi belum final, ya, dengan angkasa alam raya yang luas, maha luas ini, 200 miliar galaksi, ya, dengan 10 pangkat 24 planet yang baru ditemukan, wal ard dan satu bumi, wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dikatakan dalam tafsir Mutawalli Sa'rawi tentang 6 masa ini juga masih dalam batasan keilmuan yang belum bisa kita simpulkan dengan baik. Bagaimana kemudian 6 masa itu? Ada juga yang mengatakan bahwa Allah hanya mengatakan kun fayakun juga jadi. Kenapa harus butuh 6 masa dalam proses penciptaan alam semesta ini? Wallahu alam, dalam tafsir Mutawalli Sa'rawi mengatakan inilah dalam bentuk keilmuan, sains dan teknologi, tetapi lebih dari itu sebenarnya Allah juga bisa menciptakan kun fayakun. Tetapi karena ini adalah ruang alam dunia yang harus mempunyai takaran, kadar dan ukuran, Allah menciptakan itu sebagai pembelajaran untuk kita umat manusia. Sehingga proses itu dilakukan supaya kita sampai pada keilmuan yang baik. Bukan Allah tidak mengetahui, wahai Fadli, wahai Budi, wahai Joko, masuk neraka atau masuk surga sudah tahu. Begitu lahir neraka, begitu lahir surga, sudah tahu Allah. Karena Allah Maha Mengetahui, Al-Alim. Tetapi Allah menciptakan kita dalam umur 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan Allah tidak mengetahui siapa yang lebih baik, tapi dengan cara itu menjadi pembelajaran buat manusia. Dan Allah juga menyatakan dalam surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 57, sesungguhnya ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaan as-samawat wal ard, dan bumi itu jauh lebih besar, a'azam, lebih besar, lebih rumit, lebih sulit dibanding penciptaan manusia. Maka bagaimana mungkin kita mampu bertawakal selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada Ustaz Zainal di studio yang akan menambahkan hazanah kita tentang surah Al-Furqan ayat ke-59 ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Gambaran lain dari surat ini menggambarkan kepada kita masih tentang semangat motivasi, semangat hidup, bahwa hidup ini by proses, kata Ustaz Fadli tadinya. Artinya apa? Bahwa untuk mencapai sebuah cita-cita tidak bisa dengan hanya kata simsalabim. Kata siapa namanya? Mas Darto. Yang simsalabim. Jadi apa? Pok-pok-pok. Tidak bisa demikian langsung berubah sapu tangan menjadi kelinci. Tidak. Hidup ini ada by proses. Tuhan saja telah menggambarkan kepada kita langit dan bumi diciptakannya 6 hari. Keberhasilan itu ya harus tekun, bukan karena pintar seseorang. Ketekunan kita menghancurkan batu oleh air itu bukanlah pekerjaan yang 1 detik. Adalah tahunan, pelan tapi pasti air batu cadas yang begitu kerasnya akhirnya juga berlubang. Itulah ketekunan yang membuat kita menemukan mereka yang berhasil adalah mereka yang tekun. Dan Allah pun mengajarkan kepada kita ada proses 6 hari kerja. Bahkan para champion itu istirahatnya sangat sedikit. Nabi Muhammad itu mengatur waktu tidurnya tidak lama. Karena apa? Waktu perjuangan kita sangat panjang, sementara kesempatan hidup kita sangat sedikit. Kalau kita tidak isi waktu kita untuk perjuangan, kapan lagi kita isi kehidupan ini untuk perjuangan? Maka inilah gambaran di ayat 59. Allah dengan kuasanya menciptakan dunia ini dengan 6 hari. Suatu pembelajaran bahwa proses itu perlu. Dan kemudian semesta wa alal ars, ada masa rehat. Jangan paksa diri kita untuk bekerja 7 hari dalam seminggu, karena Tuhan pun memiliki masa rehat. Jangan paksa bekerja diri kita 24 jam, karena Allah menciptakan malam bagi kita untuk istirahat. Inilah summasta wa alal ars yang dipahami berbeda dengan pemahaman pada zaman dahulu. Bagaimana Tuhan beristiwa? Tidak itu. Kita hanya akan mengambil pesan moral dari itu. Tuhan saja pun beristirahat walaupun dia tidak tidur ataupun ngantuk. Tetapi setelah penciptaan 6 hari, dia istawa alal ars. Menggambarkan kepada kita sebagai makhluk yang lemah, kita lebih layak untuk istirahat. Tetapi bandingannya 6/7 untuk kerja, 1/7 untuk istirahat. Bukan 6/7 istirahat, 1/7 bekerja. Kapan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar? Kapan umat Islam akan menjadi bangsa yang maju? Ar-Rahman, tetaplah pekerjaan itu dalam bingkai kasih dan sayang Tuhan. Kita adalah manusia, bukan robot. Kita masih memiliki emosi, masih memiliki rasa. Di balik aturan main yang ketat, kita masih ada toleransi. Fas'al bi khabira, dan tetap Tuhan jadi bimbingan dan arahan hidup kita. Konsultasikan kepada Allah. Di tahun 2014 ini adalah masa gemilang hidup kita. Karena apa? Karena kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat inspiratif rahimakumullah, luar biasa inspirasi dan motivasi dari Ustaz Zainal dalam kajian ayat kita ini ya, tentang bagaimana kemudian Allah duduk naik ke atas arsy itu dalam tafsir Mutawil Sa'rawi, karena Allah bekerja dengan sistem. Jadi ketika sistem sudah berjalan seperti pintu otomatis, tidak harus yang punya pintu atau tukang pintu harus berdiri di situ untuk membukakannya. Persis seperti security atau satpam yang membuka pintu. Kalau pintunya otomatis sudah by system ya, dia akan terbuka sendiri tanpa harus ada security yang membukakannya. Allah bekerja dengan sistem dengan baik, seperti proses hidup yang baik itu pula. Di mana kita bekerja keras untuk mencapai pada satu titik kita beristirahat, tapi sistem sudah berjalan. Owner dalam sebuah perusahaan, dia akan bangkit, bangun, jatuh untuk membangun sebuah perusahaan yang besar itu dalam proses sekian tahun. Di umur 50, di umur 45, dia tinggal ongkang-ongkang kaki dan perusahaannya berjalan yang dijalankan oleh semua bawahannya dan anggota yang digajinya. Dia pergi kemanapun, tetapi tetap rekeningnya bertambah. Jadi istirahat dalam bentuk duduk, tetapi dalam karya, dia terus melakukan inovasi-inovasi. Demikian kiranya jadi pembelajaran buat kita. Fas'al bihi khabira. Maka, sa'al yang dikatakan dalam tafsir Sarawi, ada orang yang tidak paham, tapi tidak memperdulikan. Ya, tapi ada orang yang tidak mengetahui, kemudian dia ingin tahu tentang apa kabar dari Allah, siapa si Allah itu, dan bagaimana kita mampu menggantungkan diri kepada Allah yang mempunyai informasi kapanpun, tidak terbatas tentang hidup kita 2014 nanti, 2015 nanti. Insya Allah kita menjadi orang yang mendapat bocoran informasi tentang kesuksesan kita dari Allah melalui Rasulullah dengan berdoa dan berzikir. Optimis kita, kita mampu menghadapi hari esok dengan cerah dan gemilang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini tuh baru seminggu ya. Belum ada seminggu ya. Dari acara